Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa quri'a alaihna fa'allahu bih fi majmu'il habib Idrus bin Umar al-Habsi. Falamma waqafal qari' qala radiyallahu anhu mal wasilah fi naili maratib as-salaf wa ahwalihim. Mal wasilah fi dhalik illa mautun nafas. Falau amil al-insan ma'amil wajtahad ghayat al-ijtihad ونفسه حية لا ينال منها شيئا والسلف العلويون جاهدوا أنفسهم مع أنهم ذوى الطاهرة ما اكتفوا بما خصوا به قال لي الأخ عبد الرحمن بن حسن الحبشي دخلت مرة على الحبيب عيسى بن عبد الله الحبشي قاصدا أن أسأله عن السبب فيما قطعنا وحجبنا عن مقامات السلف وأحوالهم فبمجرد ما قابلته فيما قطعنا وحجبنا عن مقامات السلف وأحوالهم فبمجرد ما قابلته قال حياة النفوس والمانع موتوا نفوسكم إذا أردتم اللحوق بهم موتوا نفوسكم إذا أردتم اللحوق بهم قال الوالد رحمه الله للشيخ أحمد بن أبي بكر الخطيب أدشع بصر يا شيخ أحمد لموت النفس فإن نفوسنا حية فقال له الشيخ أحمد أما أنا ما معي إلا هذه الدعوة آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها كررها والهج دائما فالنفس مدساة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالجهيلية في طبع كل نفس ولا تزول إلا إذا ركن إلى الكتب يربيه ويزل منه طبع الجاهلية وكم ذم نفسه الحبيب عبد الله الحداد قال رضي الله عنه وجاهد نفسه واستشعر عداوتها وقال والنفس ردها باعتزال دائم والصبر مع السهر الدجى وتجوئي وكان الحبيب عبد الله يقول أيضا استعملنا أنواع الرياضات كلها ونحن الآن ضعفنا عن الرياضات وغلبت علينا النفوس أنت ما دمت حيا في جهاد يعني في جهاد النفس وأما الكافر قد اقتراه وتنظروه ما تحذر منه وأما نفسك ما تراه فهي في باطنك تقتل عليك ولا تدري بها إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamualaikum Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la wala hawla wa la quwata illa billah. Kira-kira apa perantara kita untuk bisa mendapat derajat yang dicapai, yang digapai oleh para saraf kita? Magam-magam yang tinggi itu. Tidak ada perantara di dalam meraih itu semuanya kecuali mautun nafas. Nafsu kita harus mati dulu. Kalau seandainya manusia itu beramal dengan amal yang tinggi, pada puncaknya itu amal, usaha yang sudah maksimal, tapi nafsunya masih hidup, maka dia tidak akan mencapai derajat daripada salafnya. Dibilang mataka nati nafsu hayyah fahiya hayyah. Kapan masih hidup itu nafsu, maka ketahuilah berarti di diri kamu ada ular yang sangat beracun. Karena itu salaf al-alawiyun mereka berusaha untuk menjinakkan nafsunya. Padahal mereka dawat tahirah. Yutahhirukum tathira, udah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi maktafau bima khusulu. Mereka tidak merasa cukup dengan kekhususian bahwa mereka ditathhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup. Mereka tetap berusaha bagaimana nafsu harus benar-benar jinak. Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Habsyi pernah beliau masuk ke tempat Habib Isa bin Abdullah Al-Habsyi dengan tujuan tanya anis sabab fima gata'ana wa hajabana amma gamati salafu ahwalihim, apa ya, yang menghalangi kita, yang menghalang-halangi kita dari magamnya salaf, halnya salaf apa? Kok kita enggak bisa seperti mereka? Belum tanya, baru ketemu, langsung dikasih, langsung dijawab oleh Habib Isa bin Abdullah Al-Habsyi, hayatun nufus huwal mani' mawitu nufusakum in aradtumul luhuq bibihim. Nafsu yang masih hidup itulah yang mencegah kita daripada magamnya salaf kita. Karena itu jangan dikasih kesempatan. Kita jika kita berharap untuk menggapai dengan apa yang telah diraih oleh salaf-salafnya kita. Beliau juga menceritakan ayahnya sendiri, Al-Habib Idrus bin Alawi Al-Idrus. Beliau berkata, ayahnya pernah berbicara kepada Syekh Ahmad bin Abu Bakar Al-Khatib. Ya Syekh Ahmad, masihkah ada orang yang mau meneliti, mau memahami, mau berpikir untuk nafsu ini untuk diperangi dan dijinakkan dan dimatikan? Karena nafsu-nafsu kita ini masih hidup. Gimana ya? Siapa kira-kira ya yang bisa membantu kami? Maka Syekh Ahmad Al-Khatib menyatakan, aku enggak punya apa-apa, tapi aku selalu memohon kepada Allah dengan doa ini, ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ukarrirha wa alhaj daiman. Aku mengulang-ulangi doa ini, ya Allah, jadikanlah nafsuku, berikanlah untuk diriku sifat takwa. Jadi nafsu dijadikan nafsu yang mutmainnah, yang selalu takwa kepada Allah. Bersihkanlah jiwa kami, ya Allah, Engkau adalah zat yang membersihkan segala-galanya, segala jiwa. Engkau yang menciptakan, Engkau yang menolong. Itulah yang aku ulang-ulangi setiap saatnya. Karena itu kalau kita berpikir nafsu kita ini mudah sah, udah kotor. Kita kotori dengan maksiat, kita kotori dengan lupa, kita kotori dengan makan haram, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu penting untuk membersihkan nafsu ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Menjadi beruntung orang kalau bisa mensucikan, membersihkan jiwanya. Dan menjadi sia-sia orang itu kalau mengotori jiwanya. Ketahuilah sifat jahiliyah, kebodohan itu menjadi watak setiap nafsu. Watak bodoh, nafsu ini enggak berpikir akibat. Yang penting makan enak. Yang penting tidur nyenyak. Yang penting baju bagus. Yang penting perempuan cantik. Yang penting nafsu ini begitu. Bodoh, enggak mikir. Ini perempuan baik enggak akhlaknya? Tarbiyahnya bagus enggak? Gimana kalau didik anak kamu? Ini makanan halal enggak? Ini pakaian baik enggak untuk ibadah? Pantas enggak untuk ibadah? Pikir itu semuanya. Betulnya. Tapi itu tidak akan bisa sanggup menghilang kecuali kalau benar-benar kita ini mendekat dengan kutub. Kutub yang akan mendidik kita, yang membimbing kita, insya Allah akan kita lepas daripada nafsu yang mudah sah tadi itu, nafsu yang sudah kotor tadi itu. Kutub inilah yang akan bisa mencabut watak-watak jahiliyah tadi itu. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau kita lihat, masya Allah, beliau selalu mengingatkan hati-hati dengan nafsu ini. Wajahidin nafsa wastash'ir adawataha. Perang itu nafsu. Rasakan benar, nafsu itu musuh utama kamu. Rudha bi'tizalin da'imin, fannafsu rudha bi'tizalin da'imin. Nafsu ini harus benar-benar kamu buat riyadhah, kamu olah gimana caranya nafsu ini untuk jina dengan cara apa? Uzlah, yang banyak khalwah. Kemudian wasabri ma'sahri duja wa tajawwu'i, nafsu ini harus dijinakkan dengan banyak lapar, malam hari banyak qiyamul lail. Kalau enggak tetap hidup itu nafsu nanti. Lihat Al-Habib Abdul Haddad, beliau berkata apa? Istamalna anwa'ar riyadhat kullaha. Untuk mengalahkan nafsu ini, semua usaha aku lakukan. Aku mati-matian. Tapi kita semuanya enggak mau riyadhah. Puasa berat, qiyamul lail berat, zikir berat. Kenapa? Kalah dengan nafsunya. Nafsunya yang lebih kuat daripada roh kita, daripada hati kita. Kamu ini selalu dituntut untuk berperang melawan nafsu kamu. Enggak ada henti-hentinya sampai kamu mati. Adapun musuh kamu orang kafir, kamu menyaksikan. Karena menyaksikan, kamu bisa menghindar, kamu bisa melindungi diri daripada yang membahayakan. Adapun nafsu kamu, kamu enggak tahu dalam tubuh kamu. Ada di diri kamu. Kapan saja bisa membunuh kamu. Gambarannya kalau ada ular di luar kita, kita bisa menghindar. Ular itu di muka, caranya untuk selamat, ya lari ke belakang. Ularnya di kanan, ya inti bergeser ke kiri. Ularnya ke kiri, inti bergeser ke kanan. Ularnya di belakang, lah maju aja ke muka. Tapi kalau ularnya di tubuh kamu, di dalam pakaian kamu, wah itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Adapun musuh yang ada di luar, bisa kita menghindar, saudara. Tapi kalau musuh itu di tubuh kita sendiri, yaitu nafsu, ini yang bahaya. Karena itu jangan kita lengah. Kalau enggak mungkinlah kita akan sampai ke derajat apa yang dicapai oleh salaf-salafnya kita. Mudah-mudahan insya Allah kita jadikan orang yang bisa tangguh, menguatkan nafsu kita, dan akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh salafnya kita.